Pak. Wah, kesebelasan Hong Kong hebat-hebat, Pak. Ini kesebelasan Hong Kong itu siapa-siapa? Kanan luarnya kalau enggak salah Cap Cai Kuah, Pak. benar, Pak. Iya. Benar, saya udah pernah dengar itu. Iya, toh. Itu keistimewaannya gimana, Pak? Apa? Wah, tendangannya dia miring, Pak, miring. Hmm. Nah, kalau kiri luar, mie bakso apa siapa dia? Apa yang lupa-lupa inget, Pak? Tapi yang terang dia jago bener. Jago deh. Itu di mangkok mainnya. Rumahnya di mangkok, kok kesebelasan bola kok mainnya di mangkok. Di kota, di sana di kampung kan ada kampung. Itu mie bakso pemain apa itu? Kiri luar. Nah ini lagi saat kipernya cewek, Pak. Wow, apa sih ketinggalan? Kipernya Cim Ngongkong kalau nggak salah namanya. Wah, dia jago bener, Pak. Cuman wasitnya tuh didatangkan bukan dari Hong Kong. Bukan, ya. Dari Birma apa dari Siam namanya siapa? Om Si Meleketek kalau nggak salah. Gitu, Om Si Meleketek katanya. Iya, itu keteknya siapa ya? Itu namanya dia. Oh, nama. Itu dia kesebelasan Hong Kong gitu ya. Iya, Pak. Wah, tapi kok main. Anu ya, saya enggak dengar pemain satu yang suka ini jadi apa itu gelandang tengah itu? Siapa? Siapa? Kok enggak disebut ya? Siapa? Fu Yonghai ada tuh. Itu udah diganti, Pak. Diganti nama. Kan dia sekarang kakinya kan inspeksi. Oh, kakinya apa? Inspeksi. Infeksi kok inspeksi. Oh, bapak sama anak aja berebut sedikit, Pak. Ya mong salah kok jadi gimana? Itu kakinya dia sakit diganti sama orang dari Jakarta juga. Kadang tim di Hong Kong. Siapa itu? Dari Jogja. Siapa itu? Lim Ban Pit. Kalau soal kaki itu mestinya dibawa aja ke ini. Mana? Apa? Sinsei. Sinsei siapa? Swike. Aduh, jadi kenyang, Mas. Permisi, Mas. Kenapa? Ya, Om, nanti dulu. Ini nanti dulu. Minum dulu. Enggak usah. Ini keburu-buru nanti kehabisan karcis. Mau kemana? Mau nonton bola. Ya. Bohong, dia mau ke rumah ceweknya. Enggak usah. Kok buru-buru mau? Nanti enggak kebagian. Sini aja di belakang ada bola tuh sana tuh. Nonton itu bola apa yang orang nonton bola? Pertandingan sepak bola. Ini kesebelasan bagus ini. Apa itu? Gimana itu? Itu kesebelasan Hong Kong lawan Ateng. Awas ya. Pak, padahal dia bukan menonton bola tuh, Pak. Kemana gitu? Dia ke rumah ceweknya. Iya. Ih, ceweknya cakep, Pak. Iya, masih betul. Muda sekali. Masa enggak ngajak bapak ya? Ya emang enggak boleh, wong cuma lihat aja. Masih muda bener, Pak. Umurnya baru berapa ya? Iya, saya dengar. Umurnya 60, baru 60. Lebih. Berapa, Bang? Kalau enggak salah cepet jigo apa berapa? Cepet jigo. Botol. Ini kamu itu macam-macam aja lah. Anak kecil enggak boleh membicarakan cewek belum umurnya, ya. Oh, anak kecil enggak boleh. Enggak boleh, kalau bapak boleh. Mau enak sendiri aja. Jangan. Bapak ada tamu, Pak? Ada tamu. Siapa? Enggak, orang nyali beling. Apa? Prisi. Pak, ngomongnya masih PA, Pak. Ini menghina kok, Mas. Ini orang lagi ketawa kok meringisi. Primitif. Sermisi. Mas gepeng. Siapa bilang kamu tuh? Kamu jangan menghina tamu orang begitu bulat kok gepeng. Jangan maaf ini anak saya jadi enggak ngerti. Kalau gepeng itu pipih gitu loh. Wayang kulit itu gepeng. Enggak, Pak. Pak, ini maaf aja ini anak saya kurang ajar. Dikiranya bapak ini gepeng gitu. Padahal iya. Enggak, memang nama saya gepeng. Ini menggila loh. Maaf loh ini. Iya, kamu itu jangan. Gepeng, Pak. Saya cubit. Jangan, Pak. Jadi panggilannya suka disingkat GP. Itu singkatannya bukan gepeng sebenarnya. Gambar porno. Bukan. Dia yang iya dia kalau potong kan enggak sendirian, Pak. Berenam aja. Ini namanya gepeng. Gepeng, Pak, saya, Pak. Oh, enggak, mana aja? Iya. Nah, di sana apa? Penduduknya banyak sekali gitu. Banyak gitu tadi iya. Sampai kehabisan nama apa gimana? Enggak, memang seluruh kampung itu gepeng semua. Oh, gepeng nama kok. Lah ya, mbok ya satunya gepeng. Namanya memang begitu, ada iya. Gepeng, ada benjo gitu. Pokoknya ada... kepalanya enggak ada yang benar semua deh. Oh, pokoknya. Ini. Waktu kecil dia waktu lahir palanya genjet bantal jadi gepeng. Oh. Kalau orang Jawa gepeng, orang Jakarta bukan gepeng. Kalau apa tuh? Peang. Kalau lahirnya gulu gepeng dulu anu ya waktu apa dilahirkan itu anu telur gitu. Telur terus dipecah terus gepeng. Aduh. Pak itu anak manusia Pak, bukan anak emak biak yang bukan-bukan. Dulu lahir, tapi waktu di kampung itu belum ada dokter. Oh. Ada dukun, tua sekali. Aduh. Saya udah di luar, Mbah Dukun gak tahu. Loh. Jadi anu kedudukan Mbah Dukun. Mbah Dukun duduk gitu lah, terus nama saya gepeng itu. Wih, ajaib loh ini. Kenapa? Wong masih di dalam perut udah tahu dukunnya tua sekali. Ini termasuk gaya ajaib loh. Saya ngintip sih soalnya. Kelihatan tapi sedikit banget ya. Ngintip tak? Ngintip saya. Loh kok gak ajak-ajak saya loh. Ini Mas Gepeng mau ketemu Bapak mau apa tuh? Wah, saya barusan nonton itu bola ulangan. Di Hongkong. Bola ulangan. Eh? Ulangan bola. Ulangan bola. Oh ini temennya. Dari Hongkong. Wah itu si siapa penyerangnya dari Hongkong yang namanya Bak Pao itu. Tambah lagi pemainnya. Pemainnya tambah lagi tuh Pak. Iya. Tadi Bak Pao gak datang, tahu-tahu nongol di tengah-tengah. Bak Pao kan udah kawin. Ya itu sama Bapak siapa? Sama Fumi. Ini. Ini lama-lama jadi buka restoran gitu nih Pak. Ini datangnya ke sini mau apa? Enggak, maksud saya begini karena saya tuh... maksudnya keperluannya kok. Iya. Yeah. Kalau maksud enggak perlu, perlunya apa? Ini... perlunya ada maksud. Nah. Maksud hati memeluk Gun. Aduh, duduk. Makan dah. Enggak ada tempat duduk. Ayo ngrosor. Uang tamu kok susah amat. Ini begini loh Pak, karena saya itu kemarin kedatangan teman. Ini gepeng ya suka apa? Main bola deh. Ini kan bukan anak saya toh. Anak saya kan ateng. Masya Allah, yang anaknya bingung Bapak. Ya bukan begitu, anak saya kan ateng. Ateng. Loh ini kok ikutin panggil Bapak sama saya. Enggak, itu ateng ibu yang mana dulu. Ini Pak, itu abis bagaimana ngomong Bapak gue tuh goblok amat. Pak, berhenti aja di Bapak deh Pak kalau gak bisa. Ini maksudnya gepeng itu menghargai. Nah, ya. Berapa harganya Bapak? Tuh kacau enggak tuh jadi saya tuh. Enggak, maksudnya kalau kita panggil Bapak kan lebih tuan Bapak. Bapak. Kalau apa saya panggil Budi? Kan enggak pantas. Begini aja deh. Saya manggil Bapak saya Bapak. Nah, supaya beda, Mas Gepeng panggil Bapak saya Bapak Moyang. Bapak muat juga ya, sama-sama bingung ya. Jadi Bapak kesini ini ya. Begini loh Pak Gio. Lah, gak enak ya kalau gitu. Jangan dipanggil namanya, ini Bapak saya. Bapak ya, iya, sopan dik. Ya tadi panggil Bapak gak mau. Jangan dong, ya jangan panggil Pak Gio. Sekalian aja. Kalau berani ngatain Bapak saya katain lagi. Apa tuh? GP singkatannya bukan gepeng. Apa tuh? Gayung penyok. Banyak singkatannya deh. Apa perlu? Ini saya keluar dari pekerjaan yang dulunya saya itu pegawai tinggi yang paling rendah itu saya. gimana? Pegawai tinggi yang paling rendah. Paling rendah. Oh ya, jadi golongan tengah-tengah gitu ya. Tengah juga enggak tuh, waktu itu saya ke tengah melorot lagi ke bawah. Ya yes, pokoknya anu lah pekerjaan yang ruwet gitu ya. Entah sih mana. Iya. Maksudnya jadi kerja. Gitu. Iya terus. Sekarang saya mau minta kerjaan Bapak, kalau ada Pak, sedikit aja deh Pak. Pak. Oh anu, iya. Minta nyomot sendiri aja deh. Mau kerjaan kok kayak... Enggak, maksudnya Pak. Saya minta tolong Bapak gitu loh. Maksudnya Mas Gepeng ini minta kerjaan sama Bapak. Minta kerjaan bukan suruh nyomot bihun di belakang, bukan Pak. Minta kerjaan supaya Bapak memberi kerjaan dia kerja di itulah, sini. Itulah, iya. Anu, sekarang yang disenangi kerjaan apa coba? Terserah Bapak. Saya jadi majikan juga mau Pak. Eta. Kebalik lagi. Lah kok kalau jadi majikan saya jadi apa dong? Kalau enggak saya nganggur digaji juga mau Pak. Nah itu paling enak tuh, enak. Boleh. Jadi Pak. Digaji nganggur. Iya Pak. Tapi pokoknya di dalam kamar yang terkunci ya. selama hidup di sana. Jangan, Mak. Lah mung enggak keluar-keluar bebulu dia. Biarin aja orang mau. Asal terserah Bapak deh, pokoknya asal saya kerja di sini. Ini jadi dateng, ini cuma mau cari kerja. Mau cari kerja. Cari ini aja. Iya, Pak. Sesuai dengan bakat anak saya. Iya, Pak. Dan sesuai dengan bakat saudara Gepeng. Betul, Pak. Iya, Pak. Apa kok betul? Kok tahu saya punya bakat apa, ayo? Lah ya itu, saya ini bakat siapa? Sebenarnya ahlinya pekerjaan tangan, Pak. Oh. Sering, Pak, tangan ngerayap kemana-mana saya. Itu bukan kerajinan, itu gratis. Bukan, kalau kerajinan tangan kan bahasa popnya lain, Pak. Apa? Tukang jamret. Jangan-jangan gitu. Iya, iya, Pak. Karena tadi Gepeng bilang bahwa baru nonton bola. Iya, iya, Pak. Ah, jadi saya tahu, mesti ini ahli bola. Ahli, Pak. Nah, yang kata. Iya, Pak. Ya, ini makanya saya suruh bagaimana kalau saya terima pekerjaan Anda. Terima kasih. Nah, tapi sebagai pelatih. Maksudnya pengolah, Pak. Melatih bola anak saya. Oh, gitu saya melatih. Ateng, iya. Untuk menjadi Bapak. Hah? Ruwet lah. Bulannya Bapak kan? Bulannya Bapak? Yang mana bola kita berdua? Bulannya yang mana itu? Apa? Bulannya Bapak asal yang bulat-bulat kan bola, Pak. Jangan bola Bapak saja ditendang-tendang aja. Nanti Bapak saya out. Yang mana? Wong saya sendiri sudah sering ditendang sendiri tadi. Ya, Pak. Pokoknya melatih anak saya sebagai pemain bola yang baik. Iya, iya, Pak. Iya. Nah, itu. Oke, mau bersih. Mau, Pak. Mau. Sekarang berapa sebulannya? Nah, sebagai pelatih. Jadi nanti Ateng dilatih sama Mas Gepeng. Iya, Gepeng. Nah, waktu saya ikut majikan yang ini, waktu itu yang saya sudah keluar ini, waktu itu 30.000. 30.000. 1 bulan. Nah, ini berhubung sama Bapak, saya sudah kenal sama Ateng. Iya, udah kenal. Cukup 60.000. Oh. Ini sih namanya bukan cari kerjaan, Pak. Cari musuh dia. Ini bukan cari kerjaan, tapi ini ngerjain. Bukan sih, Pak. Terserah Bapak aja deh. Terserah Bapak saya, 5 rupiah. Apa, Pak? Bapak juga cari musuh dong, namanya. Ya, pokoknya dilatih aja. Iya, Pak. Ya, Pak. Ini Mas Gepeng bisa main, ngelatih atau main bola? Bisa, Pak. Wah, senang benar. Dilatih yang bagus. Kalau perlu, belum nendang, bolanya sudah mental. Aduh, ya. Kalau perlu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Atau dikot. Dari jauh bisa masuk. Itulah itu. Ya. Iya, iya, Pak. Jadi Mas Gepeng bisa melatih atau main bola? Iya. Bisa. Paling bagus tendangan kaki kanan atau kaki kiri? Wah, kalau bisa kaki dua-duanya nendang. Itu lebih kencang lagi. Lebih kencang tuh geblak. Ada tamu lagi, Pak. Wah. Waalaikumsalam. Maaf, ini pelatih sudah ada. Sudah ada pelatihnya. Iya, jadi maaf kalau anu kurang bolanya. Ngomongin yang ini ya, manis tapi ngedongkolin ya. Anu, Pak ya. Pak Pasio kan kenal saya. Oh, siapa itu? Pak De Iska. Lo is. Iya. Ketemu saringan bonggong belum apa-apa. Aduh. Ini masa lupa ini. Sini. Pak Deis. Iya, aduh wong saya matanya. Lu, masuk. Lu, masuk apa perlu saya pakai. Saya mah, masuk cuma separuh gitu gimana sih. Masukin kumuh aja. Masuk separuh, leher di depan, kepala di belakang gitu. Gak apa-apa, kaki masuk satu. Ayo dong Pak Iskak, masuk. Enggak mau. Lu, iya tuan rumah. Di dalam saya di luar. Lu kok kayak lu. Kuyang punya rumah enggak berani keluar gimana? Begini Pak Bagio. Iya. Apa Pak Bagio nyari musuh apa nyari kawan? Lu kira. Ini latihan aja bola belum kok mau ngajak bertanding bola. Ini Gepeng jangan ikut campur. Lu saya rombongan kok enggak boleh gimana sih, Pak? Ini sudah termasuk. Gepeng tuh bukannya ikut campur, dia mau beli nasi campur. Dia senangnya mau campur sama bola. Enggak, Pak. Nah, Pak Ikat bilang apa tadi pertama kali cari apa? Cari kawan apa cari musuh? Oh, ini ngajak tebakan gitu. Teka-teki silang gitu. Pak, bukan, ini pesona. Pesona non grata. Itu pada Ishak ini marah, dia marah kok Bapak ajak bercanda. Enggak tahu muka saya marah ini enggak tahu. Mukanya yang mana sih? Loh. Lah itu yang ada hidungnya mentol begitu gak kelihatan. Oh enggak hidung bang. Lo dikira apa? Cara naro itu hidung kok dijidat gitu. Yang ini saya kira jerawat. Dia memang begitu pak, kalau marah hidungnya emang terat. Iya, kenapa kok datang-datang marah itu kenapa? Bukan apa-apa nih, soalnya hidung belum tumbuh. Wah kurang pupuk. Kalau pupuknya mau keluar disedot lagi ya. Ini Pak Bajo apa tidak bisa ngambil pelayan lain selainnya Gepeng? Nah ini kok jadi ya, saya ini merasa dirugikan. Loh itu Pak Bajo cari pelayan, bisa cari pelayan lain, jangan ngambil pelayan saya diambil begitu ya. Itu namanya tidak senang saya. Loh. Saya merasa tersinggung. Pekerjaan saya sekarang jadi murat marit. Oh, murat marit, bahasa Inggrisnya kumbang kambing. Ada tamu, Pak. Ada tamu. Ya, dasar orang anak muda sekarang nggak menghormatin orang tua. Tuh. Oh, membalas mono, Pak. Membalas mono. Ini pemain bola ya? Hah? Pemain bola. Bukan jin bola itu. Siapa? Itu Mbalas Mbak. Wah, sini Mbak. Mbalas Bian. Ini namanya orang muda gak tahu pendidikan. Orang lagi sibuk ngisi teka-teki silang ribut. Pak kemajuan kalau gitu. Pak Bagio juga gak kasihan orang tua diambil pelayan juga. Mungkin kan orang tua jangan disuruh kerja begitu. Wong itu banyak. Banyak mbah anak ini pelayan. Mbah baru datang di tua-tua begitu kenapa? Mentang-mentang masih muda mbah di tua-tua. Tua juga kan minta ongkos dari sampean. Ya mbah diam-diam aduh kan memang ini suka canda sih mbah ya. Nggak apa-apa mbah kalau ribut nggak apa-apa cuma kalau mbah kumat suka giginya ngeplok. Mbak juga ini sih masih boys, masa mbak udah tua pakai rok begitu. Upahnya rok itu sarung. Sarung mah gak ada lukisannya sama sekali. Ini orang gak tahu kemajuan. Oh, itu iya, sarung dari? Bukan sarung, bukan rok. Apa mbak? Kimono. Oh kimono. Ini ada apa sih ribut-ribut? Ini nih mbak, ini sebetulnya. Ya ketularan. Masa bapak jadi ketularan mbak? Saya itu rata ini. Nah, enggak usah begitu sekarang, nanti juga udah waktunya tua. Makanya lagi belajar ini, belajar jadi tua dulu. Nanti kalau mbak sudah tua, kalau bapak tua enggak kayak mbak. Mbak, bapak enggak tua bangka. Kenapa? Tua belitung. Ini ada apa ini? Ini ya Pak ya. Ini kalau saya panggil Bapak ini mbahnya ini. Mbah ini Mbah Mono. Ini ceritanya Ateng ini kan seneng bola ini. Bola. Seneng bola. Seneng bola. Nah, kesebelasan. Bola tenis apa bola bakso? Kok bola bakso? Ya bola yang bulat itu. Mbah dulu enggak bulat, bola itu persegi. Oh, zaman berapa persegi? Zaman mbah persegi bola. Kepala mbah jadi peyang begitu. Terus gimana? Ah, seneng bola kebetulan. Ah ini yang namanya Gepeng ini datang ke. Wah, tapi lu enggak ngaji. Ini namanya Gepeng. Saya, Mbah. Oh, tak tekak sisan. Bang, jangan dicekek dong sama tembok dicekek. Udah tua aja kok. Jangan. Mbah itu enggak usah ditekak, orang ada hansip batuk aja mbah telan. Ya saya mbah namanya Gepeng. Gepeng bagus Gepengnya. Sini deket mbah biar nanti naik sekolah. Saya mau sih mau baunya mbah yang besar. Mbah bau parfum. Terus gimana? Ini dia mencari kerjaan, kebetulan dia itu pinter. Suruh ngelatih anakku Ateng. Ngelatih apa? Bola. Bola? Iya. Gepeng dulu ngelatih bola? Iya. Salah 12. Salah aja kok banyak amat. Kalau salah dikit kan puntunya gede. Kalau salah banyak kan enak. Mbak bisa ngelatih bola? Kalau soal bola jangan tanya. Kalau dulu mbah tinggal di Jatinegara dulu master zaman dulu. Asal ada orang di Harmoni nanya, Mbah Lesmono pemain bola bagian kiri luar bagian luar mana tahu? Tahu. Tahu punya. Mbah dulu kiri luar bagian luar. Oh, kiri luar bagian luar. Jadi mbah asal ada pertandingan mbah di lapangan. Jaga sepeda di luar sebelah kiri. Mbah, supaya kita kuat tendangan-tendangan kita gimana supaya saya tahu? Uyuk mbah jago sekali bola. Tahu itu pele-pele. Oh, pele. Iya. Rosi, pola Rosi tahu. Bau. Bau kembewer tahu, bau kembewer. Tu bayangin aja tu. Mbah. Mbah tu kelakuannya. Tahu itu semua. Tahu itu seumur mbah ya ya. Mbah tahu. Mbah tahu sama Rosi itu. Enggak, mbah tanya tahu semua ngapainnya. Kita tahu, mbah. Mbah belum tahu itu. Oh, nanya. Mbah cuma baru cerita dari tetangga. Kalau Rosi saya enggak kenal, mbah. Tapi kalau sama sepele itu kenal. Siapa? Sepele. Pele. Ada lagi sepele. Enggak pakai se. Pele. Ini nanti hanya mbah ceritain dulu, mbah pelatih. Pelatih bola. Ada dua kesebelasan mbah latih. Kesebelasan apa aja mbah? Kesebelasan apa aja? Kesebelasan Brazil mbah. Oh, Ya. Bertanding sama Indonesia. Puk. Ambulans datang. Ambulans datang. Kenapa tuh? Apa tengkar gitu apa gimana? Berantem. Mati semua orang perang pakai gobang kok. Perang Anggar. Saya kira main bola. Itu. Asal mau kuat mbah kasih tahu caranya nanti mbah ya. Ini penting nih. Penting. Caranya. Bola itu yang penting napas. Ya. Anu kepeng itu perlu. Tanya kalau enggak punya napas sudah enggak main bola. Enggak maksud mbah itu napas. Kalau enggak punya napas ya main kain kapan ya. Maksud mbah napas mesti panjang. Oh, bola tuh. Supaya panjang bagaimana, mbah? Supaya panjang mesti bisa nyelam 40 hari 40 malam. Oh iya pas di air yang ngalir. Di dalam air? Dalam air nyelam. Kalau bukan dalam air bukan nyelam, ngumpet kalau. Katanya supaya napasnya panjang makan kacang panjang. Itu biar umur panjang. Ini kalau supaya kan suka ada istilah apa itu mundur bola. Kalau anak-anak sekarang apa itu? Ngekop. Iya. Tahu rahasianya ngekop. Gak tahu lah. Itu kalau musim durian mesti diam di bawah pohon. Oh, itu kalau udah kepala kita ketiban jatuhan itu ngekop mesti gol. Yang golnya siapa, mbak? Kepala. Tahu. Mbak dulu sering ngekop ya, mbak? Di kepalanya dekok-dekok. Mbak kan pelatih. Oh, dulu mbak juga kan pernah nonton lagi kesebelasan lokomotif. Lawan kesebelasan gerbong apa aduh mbak? Emangnya mbah konektur. Mbah kalau biar kuat lari, biar kuat lari itu mesti jadi hansip. Kenapa kok mesti jadi? Kalau tiap malam ngejar maling lari kuat tuh. Iya. Makanya sekarang ini siapa gepeng? Ini siapa nih? Ini Mas Bajo, Bapak. Oh, mbah maklum mata mbah udah lamur nggak kelihatan. Ini Bagio ya? Dari dulu gitu aja. Siapanya kayak siapa, mbah? Enggak nunjuknya salah, mbah. Ini di sini nunjuknya ke sana. Ini di sini. Oh iya, ini. Itu yang belakang. Ini Iskak. Pak Iskak, mbah. Jangan sekali-kali berdiri di tempat gelap, mbah. Lihat. Lain kali kalau berdiri bawa senter sendiri. Jadi mbah lihat abis kulitnya gelap, yang di tempat gelap kan mbah nggak awas. Makanya nanti kalau mau ketemu mbah buru-buru ganti kulit. Nanti mbah kasih latihan. Itu siapa itu? Apa yang mbah? Muatin weh, cucu rut. Aduh, cucu rut. Kalau cucu aja nggak pakai rut. Maksud mbah, cucu. Nggak mau main bola. Iya, apa yang pengen main bola? Nanti mbah latih Aceng. Ini siapa ini? Iskak, Bagio Gepeng, mbah latih. Iya, mbah. Kira-kira 2 hari mbah mati. Nanti kalau udah dilatih, udah siap, ini kan cuma berapa orang ini? Ini ada 5, mbah. 5 orang. Ada Om Darto, Om Diran. Darto mana itu Darto? Darto yang kepalanya mengkilat. Wah itu Darto masih Darto. Ikut bola dia ikut. Wah untung jadi kalau bolanya pecah kepala dia bisa dipakai bola. Terus ada satu lagi siapa? Om Diran. Itu Diran itu jagoan setan. Susen tempur. Wow, dua jago. Nah, nanti kumpul ada berapa nyem orang? Tujuh, Mbah. Tujuh, kurang empat ya. Ini, Mbak, ibunya Mas Gepeng? Ibu dia, ibu Gepeng, terus babu Mbah biar ikutnya sekalian ya. Biar dia yang main honornya buat Mbah. Terus tetangga Mbah, ya ada dua orang biar ikut. Siapa aja diajak? Pokoknya pas 11, nanti kita main latihan bertanding, kita kasih nama. Namanya apa? Nanti Mbah mau mikir dulu namanya yang pantes. Ini karena kita mainnya suka ketawa. Iya. Kita kan kalau main nggak boleh serius, emosi, ketawa. Jadi kita kasih nama kesebelasan Gaya Tawa. Ayo Mbah, ayo kita berangkat. Thank you.